Mitra Bisnis, Tempo menulis, Nahdlatul Ulama mengancam akan mengeluarkan fatwa yang melarang umatnya membayar pajak jika pemerintah tidak bisa mengelola uang pajak dengan benar dan terus dikorupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Marwarar Sirait. Bang Ara, apa komentar Anda soal ini? Saya pikir apa yang disampaikan oleh organisasi Nahdlatul Ulama merupakan pesan moral dan catatan penting bagi pengelolaan keuangan negara supaya lebih transparan, supaya lebih kredibel, sehingga uang rakyat itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan benar untuk pembangunan rakyatnya itu sendiri. Saya yakin efeknya akan sangat besar karena disampaikan oleh organisasi keagamaan yang sangat besar berpengaruh di Indonesia. Pesan moral itu harusnya menjadi introspeksi dan semangat ya bagi aparat pajak. Itu sangat baik dan saya pikir tidak perlu dijadikan polemik yang berlebihan. Tentunya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang sangat besar sekali di Indonesia memiliki jutaan atau bahkan puluhan juta anggota ya. Tentunya itu menurut kami adalah pesan moral kepada pemerintah, Departemen Keuangan, dan juga Dirjen Pajak dan jajaran pajak. Karena kita tahu ada cukup banyak kasus-kasus yang ada di pajak yang mengemuka ke publik, diketahui publik, sehingga merisaukan karena begitu besar uang yang diduga dikorupsi. Lalu, apa dampaknya terhadap keuangan negara jika fatwa ini nantinya jadi diterapkan? Kita tahu penerimaan negara kita itu sekitar 70% dari pajak. Dan itu berarti sangat besar sekali dari penerimaan APBN yang ada. Dan itu menjadi sangat penting. Bayangkan kalau penerimaan pajak itu tidak tercapai, itu akan sangat membebani, bisa membuat defisit, membuat hutang, dan harus dicari solusinya begitu. Tentu yang mengelola itu, yang mengkolek itu, yang mengumpulkan itu juga harus bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi menurut kami bagaimana pemerintah, pajak juga bisa memperbaiki, dan saya di Komisi 11 melihat ya setahun setengah ini ya Dirjen Pajak yang baru Pak Fuad Rahmani, saya melihat dengan jelas sudah berusaha melakukan itu ya dengan cara melakukan pengawasan internal, bahkan secara sadar secara institusi bekerja sama dengan KPK untuk menyadap dan sebagainya, sehingga pegawai pajak juga bisa secara sistematis diawasi oleh KPK. Tentu itu belum cukup gitu, harus ada langkah-langkah yang lain ya, mulai dari rekrutmen, soal mentalnya, soal karakternya, soal tadi kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum, itu juga penting sekali dilakukan. Di sisi lain, kita selama ini di DPR mendukung ya reformasi birokrasi, profesionalisme daripada birokrasi di pajak, di bea cukai, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan pegawai pajak dengan alasan ya mereka mengelola uang dengan jumlah yang sangat besar, tentunya diharapkan dengan meningkatkan kesejahteraannya, kebutuhan mereka dan keluarganya terpenuhi, mereka tidak lagi terjebak untuk urusan-urusan korupsi. Itu yang kita harapkan. Emang tidak mudah ya, berapa puluh ribu, kalau tidak salah 30 ribu itu pegawai pajak, bagaimana 100% bersih semua, benar semua, memang pekerjaan yang tidak mudah. Yang penting pemerintah, aparat pajak bisa makin memperbaiki diri, dan saya juga secara objektif, ya sebagai anggota DPR, saya juga dari partai oposisi melihat ya, di bawah dirjen yang sekarang secara objektif, langkah-langkah perbaikan ke sana sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Demikian anggota Komisi 11 DPR RI, Marwarar Sirait. Saya Wendy Lim.